pai co ditinggal kepocone carene ra kuat ragati wadah bubure pai co ditinggal kepocone carene ra kuat ragati wadah bubure pai co momat ndase ditinggal pocone minggat dadi TKW saben dino kowe dadi omongane tangga. Jo Pak Ijo, opo kowe ra isin? Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lalase. Saiki malah mbok sia-sia. Pak Ijo ditinggal kepocone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Pak Ijo ditinggal kepocone carene ra kuat ngangkati wadah bubure. Kerjamu turu-turu mangan-mangan rono-rene dolan nganti lali omah ra peke wetanggane ra peduli bojomu sing lelerane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe. Pai jomo mendase ditinggal bojone minggat dadi TKW ditinggal kepocone.